شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab al-fiqh al-muyassar atau al-mulakhas al-fiqhi, di mana yang sedang kita bahas masih dalam kitab as-shalah, mengenai salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Dan uzur pertama yang telah kita lalui yaitu uzur berupa sakit, baik itu sakitnya sakit yang menyeluruh menimpa seluruh badannya ataupun sakit yang menimpa sebagian anggota badannya, maka ini semua menjadikan seorang yang mengalami sakit tersebut diberikan keringanan untuk melakukan sholat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dimampunya, dan sudah kita lalui rinciannya dari keadaan orang-orang yang sakit dan bagaimana kemudian keringanan yang diberikan kepada mereka. Kemudian kita membahas tentang pihak kedua yang mendapatkan uzur dalam sholat, yaitu seorang yang sedang berkendaraan, yaitu yang dimaksud dengan seorang yang berkendaraan bukan seluruh orang yang berkendaraan, karena di sana ada orang-orang yang berkendaraan dan tidak sulit baginya untuk turun, tidak sulit baginya untuk melakukan sholat fardu, sholat wajib di atas tanah, yaitu di masjid-masjid misalnya. Dan yang maksud di atas tanah yaitu tidak di atas kendaraan, namun di lantai, yaitu di masjid. Maka yang seperti ini tetap baginya yang wajib adalah turun untuk sholat di atas tanah, baik itu di masjid ataupun di tempat yang lainnya. Apabila dia sedang safar dan tidak mendapatkan masjid, maka bisa sholat di tempat yang lainnya. Maka yang dimaksud orang yang berkendaraan di sini yaitu adalah orang-orang yang apabila dengan turunnya dia dari kendaraan dan sholat di atas tanah, ya, dia terganggu dikarenakan di situ ada lumpur misalnya, ya, dikarenakan hujan yang deras, becek, atau kemudian seorang yang memang ketika berkendaraan tadi, ya, dia berkendaraannya harus dibantu ketika naik ke atas kendaraan seperti onta atau kuda, dia harus dibantu. Kemudian di tengah jalan dia harus sholat, misalnya pada suatu safar dia harus sholat. Kemudian kalau dia turun tidak ada yang membantunya untuk naik lagi ke atas tunggangannya. Ketika dia masih di kota ada keluarganya yang bisa menolongnya. Namun ketika sudah di pertengahan jalan, ketika sudah di padang pasir, ya, tidak ada yang bisa menolongnya, maka tidak mengapa untuk dia sholat di atas kendaraannya. Atau seorang yang kemudian khawatir ditinggal oleh teman seperjalanannya apabila dia turun, seorang yang membonceng misalnya, ya, kalau turun khawatir, yaitu apa, tidak ada boncengan lagi yang lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini tidak mengapa untuk kemudian dia sholat di atas kendaraannya. Atau kemudian seorang yang khawatir apabila turun ada musuh yang akan menyerang atau akan diterkam, diserang oleh binatang buas, turun dari mobil di tengah hutan. Hutannya diketahui bukan hutan yang aman, ada perampok atau ada hewan buas, khawatir dia, maka tidak mengapa untuk sholat di kendaraannya. Yaitu dalam keadaan-keadaan seperti ini yang sudah kita sebutkan tadi, bisa jadi karena tanah becek berlumpur, atau memang dia tidak bisa naik ke atas kendaraan lagi ketika sudah turun dari kendaraan karena harus dibantu, atau kemudian khawatir ketinggalan teman-teman yang melakukan perjalanan bersama, atau kemudian khawatir takut akan diserang musuh, ya, atau kemudian diserang binatang buas, ya. Ini kemudian keadaan-keadaan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak turun dari kendaraannya, ya. Demikian pula pada zaman sekarang, apabila seorang naik pesawat atau juga naik kereta atau naik bis untuk perjalanan yang jauh, ya, ya sebisa mungkin, ya, kepada asalnya sebisa mungkin dia menjadwalkan atau mengatur perjalanannya sehingga dia bisa sholat di atas tanah, ya, bukan di atas kendaraan, semampunya, ya. Misalnya kalau perjalanannya agak panjang, ya, kalau perjalanannya agak panjang, dia bagi jadi dua misalnya, ke kota ini dulu dengan kendaraan ini, kemudian sholat di sana, masih bisa sholat di atas atau apa, turun dari kendaraan karena sudah sampai di terminal atau sampai di stasiun, ya. Kemudian pada atau untuk melanjutkannya dia mengambil kendaraan umum yang lainnya, ya. Bisa jadi sama-sama dengan bus atau dengan transport yang lainnya. Demikian juga dengan pesawat, bisa dijadwalkan, ya, bisa dijadwalkan supaya kemudian bisa sholat di atau apa, tidak di atas kendaraan, ya, bisa untuk melaksanakan sholat tidak di atas kendaraan. Namun apabila tidak mampu karena memang adanya kendaraan pada waktu-waktu tersebut yang memang tidak memungkinkan dia untuk melakukan sholat kecuali di atas kendaraan, misalnya perjalanan yang jauh sekali, ya, umroh, ya, atau perjalanan, ya, ke luar negeri yang agak jauh, dan yang lain sebagainya, maka tidak mengapa untuk sholat di atas kendaraan. Dibawakan di sini hadis, walaupun kemudian hadis tersebut ketika dilihat kesahihannya adalah hadis yang dhaif, ya. Namun tetap pada asalnya apabila memang ada kesulitan dalam menjalankan suatu syariat, maka ada keringanan, ya, diambil dari kaidah yang umum tersebut. Maka memang orang-orang yang berkendaraan yang sulit untuk turun dari kendaraan, ya, maka tidak mengapa untuk dia melakukan sholat di atas kendaraan, baik itu kereta api, kapal, ya, ataupun kemudian pesawat, ya, ataupun kendaraan-kendaraan, ya, yang lainnya, kendaraan-kendaraan tradisional seperti kuda, unta, dan yang lain sebagainya. Ini yang dibahaslah mengenai sholat fardu, adapun sholat sunnah, ya, maka bebas seseorang untuk kemudian melawannya di atas kendaraan, dan bahkan yang disunnahkan, ya, yaitu memperbanyak sholat ketika yaitu safar Rasulullah SAW melakukannya di atas kendaraan, ya, tidak perlu untuk kemudian turun terlebih dahulu, namun kemudian cukup menghadapkan kendaraannya, ya. Kalau dahulu Rasulullah SAW menghadapkan untanya ke arah kiblat terlebih dahulu untuk takbir, kemudian setelah takbir, ya, beliau melakukan sholat ke arah manapun beliau menghadap, ya. Takbirnya saja yang menghadap kiblat, kemudian beliau mengarah dan menuju ke arah yang beliau inginkan dalam safar beliau, dalam perjalanan beliau, ya, dalam sholat sunnah ini, kemudian beliau menghadap ke arah manapun, ya, yang dituju oleh kendaraan beliau. Ini dalam sholat sunnah, dalam sholat sunnah, bukan pembahasan kita, ya, bukan pembahasan kita. Namun yang dibahas di sini adalah mengenai orang yang ingin melakukan sholat fardu dan tidak mungkin untuk turun dari kendaraan, maka seperti ini ketentuannya, ya, seperti ini ketentuannya. Kalau sholat sunnah mau ada kesulitan untuk turun atau tidak ada kesulitan, boleh untuk sholat di atas kendaraan, ya. Adapun untuk sholat fardu, maka apabila tidak ada kesulitan harus turun, harus turun, ya. Namun apabila ada kesulitan, ya, ada masyakkah di situ untuk turun, maka, ya, diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Kemudian yang wajib dilakukan oleh seorang yang sholat fardu di atas kendaraan karena suatu udzur, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yaitu tetap wajib untuk dia menghadap kiblat semampunya, ya. Bukan hanya pada saat takbiratul ihram saja. Ini ketika sholat fardu. Bukan pada saat takbiratul ihram saja, tapi pada seluruh sholatnya. Ya, pada seluruh sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syabarah." Dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian menujunya, menuju kepadanya, yaitu menuju kepada Al-Masjidil Haram, menuju kepada Ka'bah. Dan juga yang wajib baginya adalah melakukan perkara-perkara yang dia mampu untuk melakukannya, seperti ruku atau sujud, ya. Atau kemudian apabila tidak mampu ruku dan sujud, yaitu dia mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan dengan kepalanya, ya, sebagaimana yang sudah kita lalui, mengisyaratkan dengan kepala untuk rukuk lebih tinggi sedikit yaitu anggukannya atau menunduknya lebih tinggi sedikit, atau kemudian untuk sujud lebih rendah menunduknya. Yang ditundukkan kepala dan bukan badannya. Ya. Dan juga harus tetap tumakninah dalam sholatnya. Tetap harus tumakninah dalam sholatnya. Walaupun kemudian ya sholat di atas kendaraan, ya tumakninah semampu dia. Tumakninahnya semampu dia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, surat At-Taghabun ayat 16. Dan perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia tidak dibebani dengannya, ya. Tidak dibebani untuk melakukannya, ya. Jadi menghadap kiblat, dia mampu untuk kemudian mengusahakan untuk menghadap kiblat, ya, dia melakukannya, ya. Kemudian bisa jadi pada suatu waktu, ya, kendaraan yang dia tumpangi berbelok, ya, menuju ke tempat yang lainnya. Ya, usahakan semampu dia untuk kemudian memperkirakan kira-kira kiblatnya kemana kalau kendaraannya berbelok ke sana. Ya. Ketika kendaraannya berbelok ke sana. Nah. Maka di sini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan apabila tidak mampu untuk menghadap kiblat, tidak wajib baginya untuk menghadap kiblat, maka sholat sesuai dengan keadaannya, ya. Jadi kalau orang yang sholat di pesawat, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya, ya. Yaitu melakukan berdiri atau duduk, juga ruku dan sujud, ya. Atau kemudian yang dia mampu hanya mengisyaratkan untuk ruku dan sujud, maka itu yang dia lakukan sesuai dengan kemampuannya, dengan tetap menghadap kiblat apabila dimungkinkan, ya. Dan jangan bermudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan, ya. Yaitu misalnya dia menyangka bahwa saya tidak bisa sholat dengan berdiri, ya. Sebetulnya masih bisa, tapi kemudian dia sungkan, malu. Nah, ini bukan uzur sebetulnya. Masih bisa dia berdiri, berdiri walaupun katakanlah banyak orang misalnya, ya. Bisa dengan cara mencari tempat yang sepi, bisa dengan cara mencari tempat yang sepi kemudian dia sholat di sana, ya. Ketika dia masih bisa untuk sholat di tempat yang seperti itu dengan berdiri, ya, hendaknya dia sholat di tempat yang seperti itu, yaitu semisal di pesawat, ya. Masih ada tempat sedikit di bagian belakang yang agak luas, longgar, yang dia bisa kemudian untuk melakukan sholat padanya. Dicari terlebih dahulu, berusaha semampunya, ya, berusaha semampunya untuk mencari tempat dia bisa tempat di mana dia bisa melakukan sholat dengan leluasa. Demikian pula di kereta api misalnya, ya, masih ada tempat-tempat yang kemudian bisa dipakai untuk sholat dengan berdiri, bisa menyempurnakan rukunya, bisa menyempurnakan sujudnya, katakanlah pada beberapa tempat masih bisa. Namun apabila tidak bisa, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ini sholatnya seorang yang berkendaraan, yaitu terutama ketika safar, ya, terutama ketika safar, ya, yang mungkin keadaan seperti ini jarang tergambar apabila keadaannya bukan safar, ya. Apa sulitnya turun dari kendaraan apabila kemudian bukan safar. Namun wallahualam, bisa juga pada beberapa keadaan terjadi yang seperti ini, wallahualam bissawab, bagi orang yang tidak safar, namun seringnya terjadi ketika safar tidak bisa turun dari kendaraan karena perjalanan jauh. Tidak mengapa untuk melakukan sholat di atas kendaraan. Ya. Kemudian golongan yang selanjutnya, ya, yaitu sholatnya seorang yang musafir, orang yang melawan perjalanan jauh. Ya. Kalau dari orang yang berkendaraan, ya, maka di sini yaitu kita sebutkan bahwasanya sering yang memang terjadi pada saat safar. Yang dijadikan keringanan itu apa? Tidak perlu untuk turun dari kendaraannya apabila itu memberatkannya. Dan juga melakukan sholatnya sesuai dengan apa yang dimampuinya ketika di atas kendaraan. Itu keringanannya. Nah ini sekarang sholatnya musafir. Keringanannya apa saja? Seperti qasar, ya, mengqasar sholat yang 4 rakaat dijadikan 2, atau kemudian juga jama'. Insya Allah kan kita bahas. Jadi berbeda antara seorang uzurnya seorang yang berkendaraan ini sendiri, walaupun seringnya yang namanya uzur ketika berkendaraan terjadi ketika safar, ya. Kemudian ada pembahasan selanjutnya sholat yang seorang yang musafir. Ini pembahasan sendiri, ada keringanannya sendiri, ya, yang akan kita sebutkan. Nah, maka bagi seorang yang musafir yang disyariatkan adalah mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang seperti ini ditunjukkan atau yang menjadi dalil adalah ayat dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarhamukallah." Tentang mengqasar sholat ini dalam surat An-Nisa ayat ke-101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah." Dan apabila kalian berjalan di muka bumi, ya, itu melakukan safar, maka tidak mengapa atas kalian, ya, untuk mengqasar sholat. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safarnya tidak pernah melakukan sholat kecuali qasar, tidak pernah melakukan sholat kecuali qasar. Ya. Oleh karena itu qasar adalah yang paling afdal, ya, dibandingkan dengan menyempurnakan sholat. Ini di kalangan jumhur ulama, dan bahkan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib, wallahu a'lam bishawab. Dan juga hadis yang menunjukkan tentang perkara ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fardhatus shalatu rak'atain rak'atain." Salat itu diwajibkannya itu pada awal ditetapkan kewajiban salat 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Fa uqirat salatus safar. Maka kemudian tetap jumlah tersebut pada salat ketika safar, wa zida fi salatil hadar, dan ditambah pada salatnya orang yang hadar. Ya, salat yang mukim, orang yang mukim. Dalam keadaan mukim. Ini. Berarti apa? Sholat pada awal penetapannya. Yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Sholat subuh. Sholat zuhur. Asar. Maghrib. Isya. 2 rakaat 2 rakaat. Wallahu alam. Apakah maghrib juga termasuk? Wallahu alam. Apakah dari awal juga 2 atau kemudian dari awal sudah 3. Wallahu alam. Ya, namun kemudian ditambah untuk sholat yang hadar, ya, untuk sholat yang ketika mukim, kemudian diqasar pada atau kemudian ditetapkan tetap dengan 2 rakaat pada sholat ketika safar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sholatu as-safari raka'atani tamamun ghairu qasrin." Sholatnya safar itu 2 rakaat, ini sempurna, bukan kurang. Ya. Ini tamam, yaitu sempurna, ghairu qasrin, ya. Bukan sholat yang kurang, ya, walaupun yaitu rakaatnya cuma 2 di qasar, tapi sebenarnya ghairu qasar, yaitu apa namanya, bukan kekurangan, ya, bukan kekurangan dari sisi pahalanya, tetap sempurna seperti itu, pahalanya tetap sempurna, wallah alam, itu yang diinginkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun sholatnya qasar, tapi sebenarnya bukan qasar, ya, artinya rakaatnya kurang, tapi dari sisi pahala tidak kurang, ya. Dan kemudian kapan seseorang itu boleh memulai untuk mengqasar sholat? Yaitu dimulainya ketika seorang musafir itu sudah keluar dari ujung terakhir bangunan dari negerinya, ketika sudah masuk ke tempat yang kosong, misalnya kota kita Tarakan, di mana ujung terakhir batas daripada Tarakan tersebut yang masih ada bangunannya, ketika sudah lewat dari bangunan terakhir dari kota Tarakan ini, baik itu di utara atau selatan atau barat atau timur, maka sudah boleh qasar, yaitu bagi seorang yang niatnya memang safar. Kalau bagi orang yang keluar sedikit untuk kemudian kembali lagi bukan niat safar, bukan terhitung safar, belum boleh qasar. Misalnya orang yang ke paling utara, mungkin Juwata Laut, mungkin Juwata Laut paling utara, sudah lewat bangunan yang terakhir, sudah di sana sudah tinggal pantai, misalnya sudah lewat tinggal di pantai yang paling utara, di situ boleh qasar. Boleh qasar kalau dia mau lanjut lagi ke utara sana pakai kapal misalnya, atau mau berenang sana, ke Nunukan misalnya. Intinya mau safar, mau melanjutkan perjalanan safar seperti itu. Nah, maka boleh sudah qasar. Tapi kalau misalnya saya mau safar, kemudian belum lewat bangunan terakhir, masuk waktu sholat, mampir di masjid, apalagi di situ ada imamnya, sudah sholat dengan sempurna. Tapi kalau nggak ada imamnya, katakanlah masjid kosong, itu masih kotanya belum keluar dari kota, kemudian tidak ada jamaah kecuali dia, dia melakukan sholat dengan sempurna, belum diqasar. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan qasar itu bagi orang yang dikategorikan sebagai daraba fil ard. Daraba fil ard seperti yang kita sebutkan dalam ayat wa idza darabtum fil ard, dan apabila kalian darabtum, daraba sebenarnya artinya wallah alam yang dimaksudkan dalam ayat artinya itu kiasan kepada safar, daraba fil ard yaitu menempuh perjalanan di atas muka bumi. Dan apabila belum keluar dari negerinya, itu tidak dikategorikan sebagai seorang yang secara istilah daraba fil ard, belum dikatakan seorang yang daraba fil ard, yaitu belum dikatakan orang yang berjalan di atas muka bumi, belum dikatakan seperti itu. Jadi ini istilah bahasa Arab, daraba fil ard, ini bagi orang yang sudah keluar dari negerinya, ini dikatakan daraba fil ard, seperti itu yang dimaksudkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Tidak dikatakan sebagai daraba fil ard, maka belum masuk dalam ayat tersebut, belum masuk dalam kebolehan atau pembolehan qasar yang disebutkan dalam ayat, tidak dikatakan sebagai seorang musafir, seorang yang kemudian belum keluar dari kotanya walaupun dia sudah banyak safar. Dan juga dikarenakan Nabi SAW itu mengqasar apabila sudah pergi dari kotanya, dari Madinah misalnya, dan juga dikarenakan lafaz safar artinya adalah isfar, isfar maknanya adalah keluar ke padang pasir, ini namanya isfar, Kemudian dalam suatu kalimat pemakaian dalam bahasa Arab dikatakan safaratil mar'atu an wajhiha, seorang perempuan itu membuka penutup wajahnya, ini dikatakan sufur, yaitu membuka penutup wajah, membuka penutup wajahnya. Tentu saja haram di hadapan mahram seorang yang melakukan sufur, dari kalangan perempuan, maka bisa kita kiaskan dengan keadaan orang yang safar ini. Apabila belum keluar ke tempat yang kosong, berarti dia belum terbuka dari belum terbuka dari gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang masih menutupi dia, seperti itu. dikategorikan tadi seperti apa, dikiasnya tadi seperti apa, safarnya atau sufurnya seorang perempuan, ya. Kapan dikatakan sufur? Ketika membuka wajahnya, ya, membuka wajahnya. Nah, ini orang yang masih berada di tengah-tengah bangunan daripada kotanya ini belum safar, ya, karena belum terbuka dia, belum ada di tempat terbuka. Belum ada di tempat terbuka, yaitu masih ya ditutupi dan dinaungi dengan bangunan-bangunan, belum dikatakan safar, ya. Seperti itu. Dari maka di sini ada tinjauan bahasa, yaitu atau banyak yang dipanggil tinjauan bahasa, ya. Bahwa seorang yang belum keluar dari kotanya, belum keluar dari batas kotanya, belum keluar dari bangunan kotanya, ya, itu belum dikatakan boroba fil ard, ya. Juga kemudian bahwasanya yang namanya safar itu artinya adalah membuka atau terbuka, maka ketika belum terbuka, yaitu belum keluar dari tempat yang dinaungi, masih ditutupi oleh bangunan-bangunan, belum dikatakan seorang yang safar, ya. Dan juga dilihat dari fi'il Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan qasar kecuali setelah bertolak dari kota beliau Madinah. Maka seorang yang musafir ini mengqasar salat, ya. Walaupun kemudian safarnya itu berulang-ulang seperti pada zaman dahulu, yaitu apa? Seorang yang mengantarkan surat. Seorang yang mengantarkan surat. Petugas ekspedisi. Kalau zaman sekarang, petugas ekspedisi mengantar ke sana kemari. Ya, kalau di Jawa itu, ya, mengantarkan dari Jakarta nanti ke Semarang, ke terus kemana, segala macam ke tempat-tempat di sekitar Jawa. Berputar-putar. Itu petugas ekspedisi seperti itu pekerjaannya. Ya. Berulang-ulang, walaupun kemudian setiap hari mukimnya cuma 2 hari, safarnya 2 minggu misalnya, maka yang seperti ini tetap ya dia mengqasar sholat, dan itu yang paling afdol baginya selama dia tidak sholat bersama imam yang hadar, imam yang mukim, kopilot atau kemudian juga nahkoda dan awak kapal dan yang lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.